Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masih kita pada pembahasan tentang rukun yang pertama dari rukun Islam, yaitu syahadah an la ilaha illallah. Syahadah an la ilaha illallah. Telah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya syahadah at-tauhid, syahadah la ilaha illallah, tidak akan diterima dari yang mengucapkannya. Ya, dengan semata-mata dia ucapkan. Ya. Harus agar syahadahnya la ilaha illallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, syahadah la ilaha illallah yang dia ucapkan menjadikan dia masuk ke dalam Islam dan juga menjadikan timbangan amalannya berat, yaitu agar dia menunaikan haknya la ilaha illallah, kewajiban la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Maka dengan itu baru dia dikatakan benar syahadah tauhidnya la ilaha illallah, dan diharapkan kelak ketika ditimbang amal kebaikannya, syahadah yang dia ucapkan la ilaha illallah ini bisa memberatkan timbangan amal kebaikannya. Sudah kita sebutkan perhatian mereka salafus saleh akan syarat-syarat la ilaha illallah, sebagaimana ketika Al-Hasan Al-Basri ditanya oleh manusia, bahwasanya mereka manusia wahai Al-Hasan mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah pasti dia masuk surga. Maka dijawab oleh beliau Al-Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in rahimahullah, man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardaha dakhalal jannah, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia tunaikan hak-haknya, kewajiban-kewajibannya, dakhulal jannah, mesti dia masuk surga. Di sini beliau mengisyaratkan tentang pentingnya untuk kita mengetahui syarat-syarat dari la ilaha illallah. Juga dikatakan oleh ataupun dikatakan kepada Wahab ibnu Munabbih bahwasanya alaysa miftahul jannah la ilaha illallah, bukankah pintu surga itu la ilaha illallah? Dan ini semua kita mengetahuinya ya, cuma sebatas itu tapi, yaitu bahwasanya la ilaha illallah adalah apa? Miftahul jannah. Maka dijawab oleh beliau rahimahullah Wahab ibn Munabbih, bala walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Benar, tapi bukankah tidak ada kunci melainkan bersamanya ada gigi-gigi? Ya. Fatahalaka, yang dengan gigi-gigi itu kunci tadi bisa membukakan pintu untukmu. Ya. Dan kalau kuncinya tidak bergigi, maka tidak akan bisa digunakan untuk membuka pintu. Demikian pula la ilaha illallah, tidak akan bisa kita membuka pintu surga dengannya tanpa kita mengetahui gigi-giginya. Ya. Dan yang dimaksud dengan giginya adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Dan para ulama mereka telah mengumpulkan beberapa syarat dari sahnya la ilaha illallah. Yang pertama adalah al-ilm, pengetahuan, yakni mengetahui makna dari la ilaha illallah, yang mana makna la ilaha illallah itu terdiri dari dua makna. Yang pertama itsbatul ubudiyah lillahi wahdah, penetapan ibadah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la ilaha illallah yang pertama, menetapkan ibadah dengan segala macam jenisnya, zahirah wa batinah, hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menafikannya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan ya salat kita untuk Allah, puasa kita untuk Allah, zakat kita untuk Allah, cinta kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, dan beragam ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari apa? La ilaha illallah. Di antara ayat yang menunjukkan persyaratan ini, yakni persyaratan al-ilm bagi syahadah la ilaha illallah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah, ya, memintakan ampun atas dosa-dosanya dan juga dosa-dosa kaum mukminin. Dan dosa-dosa para nabi itu yang ada hanyalah dosa-dosa kecil, itu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada ya dosa-dosa besar yang diperbuat oleh para nabi. Mereka maksum, terjaga dari dosa-dosa besar. Yang ada sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah dosa-dosa kecil itu pun diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dalil yang lain yang menunjukkan persyaratan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali mereka yang mengucapkan, menyaksikan atau mempersaksikan al-haq, yaitu la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahuinya dengan hatinya. Adapun dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang beliau sabdakan. Kata beliau alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa saja yang mati dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka mesti dia masuk dalam surga. Ya, meskipun masuknya seseorang khususnya yang mukmin ke dalam surga itu bertingkat-tingkat, ya. Ya, tergantung dia bisa tidaknya menyempurnakan dari konsekuensi la ilaha illallah. Ya, ada yang dia masuk ke dalam surga langsung tanpa dia mampir ke dalam an-nar, dan ada juga di antara ahlu tauhid, ahlu la ilaha illallah, yang dia mampir dulu ke dalam apa? An-nar, karena sebab dosa-dosa besar yang diperbuatnya. Ya. Semakin dia sempurna tauhidnya la ilaha illallah, maka dia semakin cepat masuk ke dalam surganya. Ya. Dipermudah hisabnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lam," siapa saja yang mati dalam keadaan dia tahu bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dakhala al-jannah. Pasti dia masuk ke dalam surga. Di sini dipersyaratkan seorang yang dia mengucapkan la ilaha illallah agar masuk ke dalam surga dengan syarat apa? Al-ilm, pengetahuan. Ya. Karena dia, kalau dia bodoh, tidak tahu makna la ilaha illallah, maka sangat mungkin untuk dia terjatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Ya, pada praktek dan kenyataannya. Meskipun dia mungkin setiap harinya mengucapkan la ilaha illallah, banyak bertahlil, bahkan mengadakan tahlilan. Ya. Setiap hari ada orang mati, tahlilan setiap hari. Tapi kalau dia bodoh, tidak mengerti maknanya, yang karenanya dia jatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan, pembatal-pembatal tauhid, maka tidak bermanfaat banyaknya tahlil yang dia ucapkan. Kemudian syarat yang kedua adalah an yakuna qailuha muqinan biha, yakinan jazima, agar yang mengucapkannya meyakininya dengan keyakinan yang mantap, tidak disertai sedikit pun dengan keraguan. Harus ya dia meyakini bahwasanya la ilaha illallah kandungannya benar, hak, tidak boleh dia sedikit pun ragu padanya. Karena kalau sudah keraguan menimpa hatinya, dia tidak yakin ataupun ada sedikit keraguan dalam hatinya tentang makna la ilaha illallah, maka dia terjatuh kepada kekufuran. Jadi iman itu tidak bermanfaat dan tidak berguna kecuali dengan keyakinan. Adapun ada keraguan, maka ini menafikan keimanan. Dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah adalah ataupun hanyalah orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah juga beriman kepada Rasul-Nya. Lihat, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu sedikit pun dengan keimanannya. Kalau ragu, ya sudah, dia belum masuk ke dalam al-Islam. Oleh karenanya, kaum kufar dari kalangan al-Yahud ataupun an-Nasara atau musyrikin sudah merasa cukup dengan mereka mampu menanamkan ke dalam hati-hati kaum muslimin keraguan pada agamanya. Karena mereka faham bahwasanya dengan sekedar ragu ya kaum muslimin terhadap agamanya, maka mereka telah keluar dari agamanya. Jadi target mereka tidak muluk-muluk sekedar anak-anak kaum muslimin itu ragu akan agamanya, ragu kepada la ilaha illallah, ragu terhadap syahadah la ilaha illallah ataupun Muhammadur Rasulullah, terjatuh mereka ke dalam kekufuran. Adapun dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan syarat ini, yaitu apa? Al-yaqin, adalah sebagaimana yang beliau alaihi salatu wasallam sabdakan. Kata Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghayra shakin fihima illa dakhala al-jannah. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah dengan membawa dua kalimat syahadah ini dalam keadaan ghayra shakin, tidak ragu sedikit pun ya, illa dakhala al-jannah, meskipun dia apa, mesti dia akan masuk dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fadilahnya kita mempelajari at-tauhid. Juga dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqita min warai hadhal ha'iti yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuh fabashirhu bil jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqita, siapa saja yang kau temui, min warai hadzal haid, di balik kebun ini, seorang yang dia menyaksikan la ilaha illallah dalam keadaan hatinya yakin, maka fabashirhu bil jannah, beritakan kepadanya berita gembira berupa sorga, bergembiralah kamu dengan sorga Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah janjikan ya untukmu, dengan sebab engkau mengucapkan syahadah la ilaha illallah dalam keadaan engkau meyakini ya kandungannya. Di sini dipersyaratkan apa? Al-yaqin, mustaiqinan biha qalbuh, dalam keadaan hatinya yakin, mantap. Kemudian syarat yang ketiga, al-ikhlas al-munafi lisyirki. Al-ikhlas al-munafi lisyirki. Ikhlas yang ini mengeluarkan asyirk, kesyirikan. Bagaimana seseorang bisa mewujudkan kalimat atau syahadah la ilaha illallah dengan ikhlas? Caranya adalah dia murnikan, ya, dia murnikan segala bentuk ibadahnya semata-mata hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia buang jauh-jauh riya, sum'ah, ujub, ataupun segala penyakit yang bisa meruntuhkan ataupun mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Dengan itu dia telah menetapkan ataupun berikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam tauhidnya la ilaha illallah, dibersihkan semua amalannya dari beragam penyakit-penyakit yang bisa merusak amalannya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka manusia diperintah melainkan agar apa? Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya apa? Semata beribadah, tapi mengikhlaskan ibadahnya hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan perkara yang mudah, karena jiwa kita, kecondongan dan kesenangan jiwa kita itu senang dengan pujian manusia, senang dengan penglihatan manusia, sehingga kita harus mujahadah, bersungguh-sungguh memerangi keadaan jiwa kita yang seperti ini keadaannya. Senang ketika beramal, apakah bentuknya sholat ataupun puasa ataupun zakat ataupun sedekah, untuk dilihat oleh manusia, dipuji dan disanjung oleh manusia. Ini itu harus kita perangi. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Manusia yang paling berbahagia dengan syafa'atku adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbi, dalam keadaan ikhlas ya rahmatullah, dari lubuk hatinya. Di sini dipersyaratkan apa? Adanya al-ikhlas. Yang dipaksa untuk mengucapkan la ilaha illallah tidak bermanfaat. Yang riya mengucapkan la ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Yang riya ibadahnya juga tidak bermanfaat. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. La in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna, di sini lam lam waqi'ah fi jawabil qasam. Aslinya wallahi la yahbatanna 'amaluka, demi Allah pasti akan gugur amalan-amalanmu. Wa la takunanna minal khasirin, dan kelak di akhirat engkau akan menjadi orang yang merugi. Kemudian syarat yang keempat. Tadi yang pertama apa? Al-ilm. Yang kedua al-yaqin. Ya. Kemudian yang ketiga al-ikhlas. Ya. Al-ikhlas. Ya. Yang keempat al-sidq. Al-munafi lil-kadhib. Jujur. Yang ini bertentangan dengan al-kadhib. Sifat dusta. Ya. Yang dimaksud dengan jujur dalam la ilaha illallah adalah dia ucapkan dengan lisannya la ilaha illallah dalam keadaan hatinya membenarkannya, tidak memungkirinya, tidak mengingkarinya. Itu yang namanya jujur, selaras antara ucapan dan hatinya. Tidak seperti ikrarnya mereka, orang-orang munafik, yang apabila mereka berjumpa dan bertemu dengan Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana? Nashhadu innaka la Rasulullah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka berkata, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Lisannya mengucapkan bersyahadah, ya, wallahu ya'lam, dan Allah lebih mengetahui bahwasanya engkau adalah utusannya. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu kadzibun, dusta. Kenapa dikatakan dusta? Karena mereka sekedar mengucapkan dengan lisannya dalam keadaan hatinya apa? Mengingkarinya, mengufurinya. Ahasiban nas, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nas ayutruku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu walaya'lamanna kadzibin. Alif lam mim. Apakah manusia mengira? Ya, ahasiban nas, bahwasanya ayyaqul amanna, apakah manusia menyangka? Ya. Mereka mengatakan amanna kemudian mereka tidak diuji. Ya. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Maka dengan ujian-ujian tersebut, maka kami mengetahui siapa-siapa di antara mereka yang jujur keimanannya dan siapa-siapa yang dusta dalam keimanannya. Kemudian di antara dalil dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang syarat yang keempat ini, yaitu as-sidq, adalah ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqan min qalbih illa harramallahu alaihin nar. Tidak ada seorang pun yang dia bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, sadiqan min qalbih, dalam keadaan jujur dari lubuk hatinya, illa harramallahu alaihi an-nar, melainkan Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya an-nar. Allah akan jauhkan darinya an-nar. Di sini dipersyaratkan dengan apa? As-sidq, shadiqan, dalam keadaan jujur, tidak dusta. Kemudian syarat yang berikutnya, al-mahabbah, cinta. Yang ini bertentangan dengan apa? Benci. Cinta maksudnya kita mencintai kalimat la ilaha illallah, juga mencintai kandungan la ilaha illallah yang sudah kita lewatkan di syarat yang pertama. Ya. Mencintai mereka-mereka para penegak la ilaha illallah. Ya. Mencintai mereka, para nabi, orang-orang yang saleh yang mereka menegakkan tauhid, mencintai kitab-kitab tauhid yang menjelaskan di situ at-tauhid la ilaha illallah, dan mencintai amalan-amalan yang dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan membenci lawannya, kesyirikan dan kekufuran, dan mereka para pelakunya. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan persyaratan mahabbah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang mereka mengambil selain Allah andada, sekutu-sekutu. Dia menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah bentuknya kuburan-kuburan para wali ataupun yang semisalnya. Yuhibbunahu, mereka cinta kepada Allah. Ataupun mencintai, mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut. Kehubbillah, sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Jadi kaum musyrikin, dikatakan mereka musyrikin. Karena mereka menyekutukan ibadah. Mereka tidak hanya beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Itu namanya musyrik. Ya, menyekutukan ibadah. Dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Adapun mereka yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali, maka ini kafir namanya. Ya. Musyrik, dikatakan musyrik karena dia menyekutukan Allah ataupun menyekutukan selain Allah bersama Allah dalam ibadah. Sebagaimana kaum jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus tengah-tengah mereka. Ya. Adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, cintanya lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena cintanya kaum mukminin dimurnikan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan cintanya kaum musyrikin dibagi-bagi untuk sekutu-sekutu mereka dan juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi-bagi, tidak sempurna, kurang. Bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab dipersekutukan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ana aghna syuraka 'an syirk man 'amila 'amalan asyraka ma'iyya fi ghairi taraktuhu wa syirkah. Saya adalah sekutu yang paling tidak butuh kepada sekutu-sekutu. Siapa yang dia beramal dengan satu amalan kemudian dia persekutukan selain aku kepada denganku, taraktuhu wa syirkah, maka saya tinggalkan dia bersama sekutunya. Ya. Kemudian syarat yang keenam adalah al-qabul, menerima. Yang ini al-qabul lawannya apa? Ar-rad, menolak. Menerima dengan lisan dan hatinya. Dia ucapkan la ilaha illallah dengan lisannya dan hatinya pun menerimanya dengan lapang dada, dengan penuh kecintaan. Ya. Tidak sebagaimana keadaan kaum musyrikin. Ya, mereka benci dengan la ilaha illallah. Karena mereka mengetahui makna dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Karena mereka orang Arab, fasih bahasa Arabnya. Mereka faham bahwasanya konsekuensi dari la ilaha illallah adalah beribadah hanya kepada Allah. Dan meninggalkan sekutu-sekutu yang mereka biasa sembah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang keadaan mereka. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Allah kisahkan mereka kaum musyrikin yang diazab di dalam an-nar. Dahulu mereka idza qila lahum la ilaha illallah, tatkala dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun, sombong, tidak mau mengucapkannya apalagi meyakini dengan hatinya. Wa yaqulun, kemudian mereka berkata, a inna latariku alihatina li sya'irin majnun, apakah kita harus meninggalkan ilah-ilah kami karena sebab penyair gila ini? Itu diarahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka begitu fahamnya tentang makna la ilaha illallah dan konsekuensinya, yaitu tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan konsekuensinya adalah meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak seperti keadaan orang-orang bodoh di zaman sekarang. Ya. Dari kaum kuburiyun, mereka mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan perbuatannya bertentangan dengan la ilaha illallah. Mereka datang ke kuburan-kuburan untuk apa? Berdoa, meminta syafaat kepada apa? penduduk kubur, penghuni kuburan. Ini karena sebab kejahilan tentang makna la ilaha illallah. Dikira makna la ilaha illallah tadi tidak ada sesembahan kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Salah memaknai la ilaha illallah berakibat fatal akhirnya. Ya. Sudah kita lewatkan itu. Ya, kenapa salah diterjemahkan kepada la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah, apalagi mereka orang-orang apa? Khawarij. La hakima illallah, tidak ada hukum kecuali Allah. Sempit maknanya. Ya. Dibawa kepada makna rububiyah. Jadi mereka yang menafsirkan makna la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta kepada Allah, ini membawa kepada tauhid rububiyah, ya kan? Tidak ada pencipta kepada Allah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Kalau ini ya ditetapkan oleh kaum musyrikin. Orang-orang musyrik mereka tahu bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah. Ya. Sudah kita sebutkan itu dalilnya. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika engkau tanya mereka kaum musyrikin, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mesti mereka akan menjawab Allah. Ditetapkan. Ya. Juga keliru mereka yang membawa kepada makna la hakim illallah, tidak ada hakim kecuali Allah, yang biasa ini di apa? Hasung oleh mereka kaum khawarij. Tidak ada hakim kecuali Allah. Ini juga rububiyah juga. Itu salah satu maknanya, cuma itu sempit. Bukan itu yang dimaukan. Yang dimaukan dengan la ilaha illallah adalah tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, karena disitulah ya terjadi persengketaan, permusuhan, bahkan peperangan antara nabi dengan kaum musyrikin dengan sebab la ilaha illallah ini. Kalau seandainya ini maukan itu adalah tidak ada pencipta kecuali Allah, kaum musyrikin menerima. Tidak akan terjadi peperangan. Satu lagi syaratnya kita sebutkan, yaitu inqiyad, al-inqiyad. Terikat. Kalau qabul itu dengan apa? Ucapan. Dia ucapkan la ilaha illallah dan dengan hatinya dia terima kalimat tersebut. Adapun al-inqiyad ini bil jawarih, dengan anggota tubuhnya. Terikat dia dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tunduk dia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang memasrahkan wajahnya kepada Allah, sudah kita lewatkan makna al-Islam, yaitu tunduk, patuh, terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia pasrahkan wajahnya dan wajah hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia muhsin, ini beramal saleh, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh yang bisa mengantarkannya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dipersyaratkan al-inqiyad. Ya. Itu diambil dari kata aslama yuslimu. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan ya. Terkait dengan penjelasan dari syarat-syarat la ilaha illallah. Dan masih banyak pembahasan yang berkait dengan ini. Seperti pembatal-pembatal la ilaha illallah. Dan mungkin itu dibahas di tempat yang lain. Untuk penjelasan tentang syarat la ilaha illallah cukup ya. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Untuk pertemuan berikutnya kita akan jelaskan tentang makna syahadah Muhammadur Rasulullah. Maknanya apa dan konsekuensinya bagaimana? Ya, kita sebutkan apa yang perlu kita sebutkan. Wallahu a'lam.